Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita malam ini masih membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah, dan masih di kaidah yang ke-10, na'am. Barakallahu fikum, yaitu pertemuan kedua untuk Al-Qaidatul Asyiratu. Dan telah dijelaskan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan judul kaidah, na'am. Kaidahnya yaitu Al-Bayyinatu 'ala Mudda'i wal Yaminu 'ala Man Angkar. Bayyinah, bukti bagi orang yang menuduh. Wal yamin, dan sumpah bagi orang yang dituduh. Fi jami'il huquq wa da'awa wa nahwiha, pada semua hak-hak dan pada semua tuduhan-tuduhan dan yang semisalnya. Naam. Barakallahu fikum. Nah, telah disebutkan juga tentang dakwah, tuduhan terbagi menjadi dua. Ada tuduhan yang tidak diterima secara asal, nah, dan juga tuduhan yang diterima. Juga disebutkan tentang arti dari al-mudda'i, si penuduh, orang yang mengaku-ngaku yaitu menuduh, nah, dan juga al-mudda'a 'alaihi, orang yang dituduh. Barakallahu fikum. Kemudian juga sempat disebutkan namun belum selesai tentang al-bayyinah. Naam. Barakallahu fikum, karena disebutkan di dalam judul al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Apa itu bayyinah? Naam. Bayyinah menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama yaitu ma'abanal haqqo. Perkara yang menjelaskan kebenaran. Perkara apapun yang menjelaskan kebenaran maka itu disebut sebagai bayyina, bukti. Nah, maka bisa berupa ikrar, al-ikrar yaitu pengakuan. Seperti ada orang yang mengaku, menuduh kepada orang lain bahwa mobil yang dimiliki si orang tersebut, si A mengatakan kepada si B, mobilmu adalah mobilku, atau kendaraan yang ada padamu adalah kendaraanku. Kemudian si B mengakui, ya benar, ini adalah mobilmu, engkau tinggalkan di rumah ini, kemudian aku memakainya selama bertahun-tahun misal. Nah, itu ikrar di situ bisa menjadi bayyina. Nah, bukti bahwasanya mobil tersebut milik si pengaku tadi. Nah, penuduh atau pengaku ya. Nah, al-mudda'i. Nah, yang kedua bisa berupa saksi, syuhud. Dan syuhud ini memiliki beberapa macam keadaan. Nah, bisa syuhud itu harus empat atau empat saksi, seperti dalam perkara memberikan kesaksian perzinahan. Nah, seseorang dikenai hukuman zina, nah, dirajam atau dicambuk ketika tegak saksi yang berjumlah empat. Nah, empat saksi dari kalangan laki-laki. Atau bisa juga saksi itu dua dalam perkara kisos. Nah, dalam bab kisos atau dalam bab harta, saksi itu bisa dua saksi atau satu saksi laki-laki dan dua perempuan. Nah, dalam bab harta saksi itu dua orang laki-laki, atau kalau tidak ada dua maka boleh satu laki-laki ditambah dua perempuan. Nah, Atau bisa juga saksi, satu saksi dan sumpahnya, seorang laki-laki namun ditambah dengan sumpah. Nah, bisa juga seorang wanita seperti dalam perkara radha'ah, menyusui. Nah, barakallahu fikum. Artinya syuhud bentuk daripada bayyinah, yang syuhud ini memiliki keadaan yang berbeda, bisa 4, bisa 2, 6, bisa digantikan dari 2 laki-laki menjadi 1 dan 2 perempuan, dan seterusnya sebagaimana tadi disebutkan. Nah, berikutnya juga bayyinah bisa berupa qara'in al-qawiyah, tanda-tanda yang menguatkan kalau orang itu berada pada kebenaran. Nah, bukti kalau tuduhannya, pengakuannya adalah benar. Nah, qara'in barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan bacaan. Qala mu'allif rahimahullah, wa hada aslun nabaha alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Kaidah ini telah ditanbih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, al bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala munkir, bukti bagi pengaku atau penuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahih, hadis riwayat Baihaqi dengan sanad sahih. Wa asluhu fi sahihain, dan asal hadis ini ada di sahihain. Nah, yaitu dari sahabat Abdullah bin Abbas, nam radhiyallahu anhuma, di Sahih Muslim ya, Rasulullah bersabda, "Law yu'tan nasu bi ta'wahum lada'an nasu dima'a rijalin wa amwalihim. Walakinnal yamina 'ala mudda'i 'alaihi." Andaikan manusia diberikan apa yang mereka tuduh, apa yang mereka dakwakan, maka niscaya orang-orang akan mendakwakan darah-darah para laki-laki dan harta-harta mereka, yaitu mengaku-ngaku untuk menghalalkan darah dan harta mereka. Namun sumpah bagi orang yang dituduh. Naam, barakallahu fikum. Artinya orang yang dituduh bisa terbebas dari tuduhannya ketika dia bersumpah. Yaitu kapan? Ketika tidak ada bukti. Naam. Ketika al-mudda'i, orang yang menuduh, orang yang mengaku-ngaku tidak memiliki bayyinah. Maka apa yang dilakukan? Yaitu orang yang dituduh disuruh sumpah. Kalau dia bersumpah, maka dia terbebas dari tuduhannya. Bersumpah bahwasanya saya tidak melakukan, atau saya tidak mencuri, atau saya tidak dititipi barang dan seterusnya. Nah, dengan bersumpah maka terbebas dari tuduhannya. Yaitu ketika si penuduh tidak memiliki bukti, tidak memiliki bayyinah, tidak memiliki saksi, nah, tidak memiliki bukti tertulis dan yang semisalnya dari bukti-bukti yang ada. Nah, kemudian di sana ada juga masail, ada permasalahan, yaitu bagaimana kalau si yang dituduh tidak mau bersumpah. Nah, maka ada terbagi beberapa pendapat, ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama mengatakan, yaitu mengembalikan sumpah kepada penuduh. Nah, ketika yang dituduh tidak mau bersumpah, yang menuduh tidak memiliki bukti, yang dituduh disuruh sumpah tidak mau bersumpah, maka apa yang dilakukan? Dikembalikan sumpah itu kepada si penuduh. Sumpah bahwasanya si fulan melakukan demikian. Nah, kalau dia bersumpah maka dia mendapatkan haknya. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak perlu dikembalikan sumpahnya. Seketika yang dituduh itu tidak mau bersumpah, itu sudah menunjukkan bahwasanya yang menuduh berhak mendapatkan haknya. Nah, berhak untuk mendapatkan haknya, karena dalam hadis disebutkan al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yamin 'ala munkir atau 'ala man ankara. Nah, bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Ketika yang mengingkari tersebut tidak mau bersumpah, di hadis tidak disebutkan, maka dikembalikan kepada yang menuduh dan seterusnya. Nah, ya. Hal itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam hadis arba'in beliau, syarah hadis arba'in pada hadis yang lafadznya al-bayyinatu ala mudda'i la yu'ta nasu da'wahum la yu'ta rijalun bida'wahum la da'an nasu di ma'a qaumin wa amwalihim. Nah, pada hadis itu disebutkan panjang lebar syarahnya. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala waqad ajma'a ahlul ilmi ala hadal asli alladhi yahtajuhu al-qadhi wal mufti. Para ulama telah sepakat tentang kaidah ini, yang kaidah ini dibutuhkan oleh qadhi, oleh hakim dan juga mufti, oleh orang yang berfatwa. Wa qulu ahadin, dan pada badan oleh semua orang. Waqad qila fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan juga disebutkan dalam tafsir firman Allah Ta'ala, wa atainahul hikmata wa faslal khitab, kami telah memberikan kepadanya hikmah dan juga faslal khitab. Qala anna faslal khitab huwal bayyina. Nah, pendapat tersebut mengatakan bahwa faslal khitab yang dimaksud dalam ayat adalah al bayyina, yaitu bukti. Ala mudda'i, bukti bagi si penuntut, bagi orang yang mengaku-ngaku. Wal yaminu ala man angkar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Qala li anna bihi tanfasilul mustabahat, karena dengannya, dengan bukti atau dengan sumpah tadi, menjadi terpisahlah perkara yang syubhat, perkara yang samar menjadi terpisah, yaitu menjadi jelas perkara yang dilakukan yang ada istibah menjadi tanfasil, menjadi terpisah, yaitu jelas ini yang benar, ini yang salah. Watanhalul khusumat, dan menjadi terlepas permusuhan. Walasyakka khusumat, ya, permusuhan atau perdebatan. Walasyakka anna dhalika dakhilun fi faslil khitab, dan hal ini tidak diragukan lagi masuk dalam pengertian faslil khitab. Lianna faslal khitab a'ammu min dhalik, karena faslal khitab lebih umum pengertiannya daripada yang disebutkan. Fakulu manidda'a ainan inda ghairihi aw dainan ala ghairihi aw haqqan minal huquq ala ghairihi fa alaihi al bayyina. Maka semua orang yang mengaku-ngaku benah tertentu yang ada pada orang lain, atau mengaku hutang ada pada orang lain, atau hak dari hak-hak tertentu pada orang lain, fa'alaihil bayyina, maka dia harus menyertakan bukti, harus menunjukkan bukti. Nah, yaitu berupa saksi atau berupa tulisan dan yang semisalnya, atau yang berkait, yang sesuai dengan urf. Wa yaqulu ma abanal haqqo, yaitu semua perkara bukti itu adalah semua perkara yang menjelaskan kebenaran. Wa ikhtalifu nisabuha bi ikhtilafil masyhudi alaihi, dan kadarnya berbeda-beda sesuai dengan yang dipersaksikan. Nah, seperti kalau yang dipersaksikan itu perkara perzinahan, maka saksinya harus 4. Nah, atau dalam perkara pencurian, menuduh fulan sebagai pencuri, maka saksinya cukup 2 laki-laki sebagai saksi. Nah, atau dalam perkara pengakuan wanita menyusui, maka cukup 1 saksi, meskipun yang menjadi saksi adalah wanita itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Qala fa'illam ya'ti bi bayyinatin tashhadu bi sihhati da'wahu fa'alal akhari al-yaminu allati tanfi ma da'ahul muda'i. Jika tidak bisa mendatangkan bukti bayyina, yang bukti ini menjadi saksi keabsahan tuntutannya, fa'alal akhar, maka wajib bagi pihak lain, ya, pihak yaitu pihak yang dituduh. Al-yaminu allati tanfid madda'ahul mudda'i, wajib sumpah, wajib bagi pihak lain untuk sumpah yang sumpah tersebut menghilangkan, membebaskan apa yang dituduhkan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Fa illam ya'ti bi bayyinatin tashhadu sihhata da'wahu fa'ala al-akhar al-yaminu allati tanfi ma da'ahu al-mudda'i. Naam. Seperti yang dijelaskan di awal tadi ya. Naam, bagaimana kalau si yang dituduh tidak mau bersumpah? Naam, maka sebagian ulama tadi mengatakan mengembalikan sumpah kepada yang dituduh, kepada penuduh, apa? Mengembalikan sumpah kepada penuduh. Pendapat lain mengatakan ketika tidak mau bersumpah maka haknya penuduh dipenuhi. Nampak tuduhannya diterima. Barakallahu fikum. Nah, di antara ulama yang mengatakan mengembalikan sumpah kepada penuduh berdalil dengan hadis yang menceritakan tentang Usama. Nah, yang hal ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di hadis yang agak panjang kita baca. Nah, di satu atau dua riwayat dari hadis tersebut. Nah, kita baca dalil yang menyebutkan tentang dikembalikannya tuduhan kepada penuduh ya. Nah, kita baca di kitab Sahih Muslim, di Kitabul Qusama wal Muharibin wal Qisas wa Diyat, Babul Qusama. Nah, pada bab Qusama. Sebutan di situ hadis dari sebutan dengan sanadnya, kemudian sebutan Naam. Kharaja Abdullah ibn Sahal ibn Zaid wa Muhayyisat ibn Mas'ud ibn Zaid. Keluar Abdullah bin Sahal bin Zaid dan Muhayyisat bin Mas'ud bin Zaid hatta idakana bi Khaybar tafarraqa. Nah, sehingga ketika mereka berdua sudah sampai Khaybar, mereka berdua berpisah. Fi ba'di hunalik, pada sebagian tempat mereka berpisah. Fuma idza Muhayyisatu yajidu Abdullah ibn Sahlin qatilan. Kemudian Muhayyisa mendapati Abdullah bin Sahal dalam keadaan terbunuh. Naam. Fadafanahu, maka beliau mengubur yang terbunuh tadi yaitu Abdullah bin Sahal. Fuma aqbala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Huwa wa Muhayyisat ibn Mas'ud. Nah, beliau menghadap, dia menghadap bersama Muhayyisat ibn Mas'ud. Wa Abdurrahman bin Sahal, dan Abdurrahman bin Sahal menghadap bertiga. Wa kana askarul qaum, yang mana Abdurrahman bin Sahal yang paling kecil, yang paling muda. Fadhahaba Abdurrahman liyatakallam qabla sahibaihi, maka yang paling kecil ini Abdurrahman mulai berbicara melaporkan tentang keadaan dua sahabatnya tadi. Faqala Rasulullah SAW kabir, Rasulullah SAW berkata kabir, yang paling besar, yaitu yang paling besar yang berbicara. Al-kubra fisin, yang paling besar usianya. Fasomata, lalu maka beliau diam, Abdurrahman diam. Fatakalama sahibahu, maka dua sahabatnya berbicara, melaporkan. Fatakalama ma'ahuma, fadzakaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqtal Abdullah bin Sahal. Nah, mereka menceritakan kepada Rasulullah sallam, nah, kejadian terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, atahlifuna khamsina yaminan fatastahiquna sahibakum? Apakah kalian mau bersumpah? 50 dari kalian bersumpah dan kalian berhak untuk mendapatkan sahibakum, au qatilakum, mendapatkan pembunuhnya. Qalu, mereka menjawab, kaifa nahlifu wa lam nashhad, bagaimana kami bersumpah dalam keadaan kami tidak menyaksikan kejadian. Qala fatubri'ukum yahudu bi khamsina yaminan, kalau begitu maka orang-orang Yahudi menjadi terbebas dari tuduhan dengan sumpah 50 mereka dengan bersumpah. Dari 50 mereka bersumpah. Qalu wa kaifa naqbalu aymana qaumin kuffar? Mereka berkata lagi, bagaimana kita menerima sumpahnya orang-orang kafir? Falamma ra'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta aqlahu. Ketika Rasulullah melihat hal tersebut, yaitu mereka disuruh sumpah tidak mau, sumpahnya dikembalikan kepada orang Yahudi juga, mereka enggak menerima karena dianggap tidak adil orang-orang Yahud. Bagaimana kita terima? Nah, ketika Rasulullah melihat demikian, falamma ra'a dzalika, ketika melihat tidak mau bersumpah dan tidak mau menerima sumpahnya orang-orang Yahudi, atau aqlahu, maka beliau memberikan diyatnya. Nah, diyatnya diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu oleh pemimpin. Nah, barakallahu fikum. Nah, di diriwayat yang lain disebutkan, faqalu ya Rasulullah kaifa naqbalu aymana qaumin kufar? Wahai Rasulullah, bagaimana kita menerima sumpahnya orang-orang kafir? Nah, dan seterusnya. Artinya apa? Dalam hadis ini diceritakan tentang kejadian Kusama, yaitu terbunuhnya Abdullah bin Sahal di Khaybar, daerahnya orang-orang Yahudi. Dan Muhaisa menuduh yang membunuh adalah orang-orang Yahudi, namun tidak memiliki bukti. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, tidak memiliki bukti. Maka apa yang dilakukan? Rasulullah SAW meminta untuk sumpah. Mereka enggak mau sumpah. 50 dari kalian bersumpah, tidak mau bersumpah. Kenapa? Karena tidak menyaksikan. Maka sumpah tersebut kalau begitu dikembalikan kepada orang-orang, diberikan kepada orang Yahudi. Mereka juga tidak mau menerima sumpah orang-orang Yahudi. Nah, barakallahu fikum, ada beberapa riwayat tentang ini ya, tapi garis besarnya itu yang disebutkan. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala wa kadzalika idza tsabata al-haq. Wa kadzalika idza tsabata al-haqqu fi dhimmatil insan. Demikian juga jika telah tetap hak tertentu pada orang tertentu, pada tanggungan orang tertentu. Fumada'a annahu kharaja minhu biqadha. Kemudian dia mengaku telah terbebas dari tanggungan tersebut dengan menunaikan o ibra'un atau dibebaskan o ghairuhu atau dengan yang semisalnya. Nah, demikian juga dalam perkara sabatal haq, yaitu contohnya dalam perkara hutang. Seorang mengaku kalau dia itu berhutang, berarti setelah jelas si fulan memiliki hak kepada orang lain, yaitu berupa hutang. Nah, fumada'a annahu kharaja min. Kemudian dia mengaku kalau dia telah terbebas dari perkara tersebut. Nah, ulang. Idza tsabata al-haq fi dhimmatil insan. Demikian juga dalam perkara telah tetapnya hak pada tanggungan seseorang, yaitu seorang memiliki hutang, mengakui dia itu berhutang. Fumada'a annahu kharaja min. Lalu dia mengaku kalau dia itu telah lepas dari tanggungan tersebut, yaitu mengaku telah lunas biqadha dengan membayar hutang. Biqadha dengan membayarnya, seperti membayar hutang. O ibra atau dibebaskan, mengaku dia telah dibebaskan dari hutang tersebut. Au ghairuhu atau yang semisalnya. Naam. Fal aslu baqa'uhu, maka secara asal adalah baqa', tetap dalam tanggungannya. Naam, ketika seorang itu diketahui sebagai orang yang berhutang, maka secara asal dia masih punya hutang, tidak lepas dari hutangnya melainkan dengan bukti, gitu ya. Nah, fa in ja'a bi bayyinatin, jika datang dengan bayyina, dengan bukti, maka bebas. Wa illa, kalau tidak bisa datang dengan membawa bukti, wa illam yaji' bil bayyina. Wa illa di sini singkatan dari wa illam yaji' bil bayyina. Wa illa halafa sahibul haqqi annahu lam yastawfihi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bayina, tidak bisa mendatangkan bukti, maka halafa sahibal haqqi, dia meminta sumpah sahibul haq, yang memiliki hak, yang menyumpah annahu lam yastawfihi, bahwasanya orang yang dituduh belum memenuhi, belum membayar haknya, belum menunaikan haknya. Wa hukima lahu bih, dan diberikan hukum baginya. Nah, yaitu kalau dia bersumpah maka dibebaskan. Nah, ya kita berikan contoh. Si A punya hutang pada si B. Kemudian pada suatu ketika si A mengatakan hutang ini sudah saya lunasi. Gitu ya. Sementara si B bilang belum dilunasi. Atau si A mengatakan si B telah membebaskan hutang saya. Si A bilang gitu. Si B bilang tidak, saya tidak pernah membebaskannya. Atau mengatakan si fulan yang lain telah membayar hutangnya si B tersebut. Nah, maka di sini terjadi perselisihan. Apa hukum asalnya? Hukum asalnya al-baqa, tetapnya hutang itu ada pada orang yang dituduh. Itu hukum asalnya. Al-baqa ala makan. Bagaimana perkara ini bisa berubah? Bisa hukum asal ini bisa hilang, yaitu ketika adanya bayyina, adanya bukti yang menunjukkan kalau betul si A tersebut telah membayar hutang, adanya bukti. Baik buktinya saksi, ada saksi yang menyaksikan kalau ya benar fulan telah, si A itu telah membayar hutang kepada si B, saya melihatnya. Atau ada saksi berupa tulisan nam pembebasan hutang tersebut, bukti berupa tulisan ataupun saksi bukti lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ketika tidak didapati bayyinah tadi, bukti tadi, apa yang dilakukan? Orang yang mengaku telah, orang yang mengaku hutangnya belum dibayar ini, dia bersumpah. Nah, karena yang posisi sekarang yang menuduh orang yang berhutang, menuduh kalau dia sudah bayar. Nah, berarti yang dituduhkan bahwasanya orang ini mengatakan saya belum dibayar hutangnya. Nah, karena yang asal di sini adalah yang menghutang, maka dia yang harus memberikan bukti, yang menghutang ini. Yang memiliki hutang ini harus memberikan bukti kalau dia itu telah membayar hutangnya. Ya. Kalau enggak bisa memberikan bukti, maka yang disumpah adalah siapa? Orang yang si B tadi yang memberikan hutang. So, kalau dia bersumpah bahwasanya si fulan belum pernah apa? Membayar hutangnya, dan saya tidak pernah membebaskannya dan seterusnya, maka si B yang dimenangkan. Si A harus membayar hutang. 6. Berbeda kalau perkaranya berupa perkara antara si fulan punya hutang atau tidak. Ya, si Zaid dan Amr. Zaid mengatakan Amr punya hutang pada saya. Amr berkata, "Tidak, saya tidak pernah punya hutang." Maka hukum asalnya di sini adalah bara'atu dhimma, yaitu tidak memiliki hutang. Bakok makan ala makan. Hukum asalnya orang itu enggak punya hutang pada orang lain. Hukum asalnya gitu ya. Nah, ketika tuduhannya berupa tuduhan si fulan punya hutang pada saya, si fulan mengatakan, si Amr mengatakan tidak, saya tidak pernah berhutang. Siapa yang memberikan bukti sekarang? Yang memberikan bukti yang mengatakan si fulan punya hutang. Katakan yang mengatakan Zaid. Zaid mengatakan kepada Amr, engkau punya hutang pada saya. Maka si Zaid itu yang harus bisa memberikan bukti. Zaid harus memberikan bukti. Kalau enggak bisa memberikan bukti, maka si Amr disumpah. Kalau Amrnya bersumpah, saya tidak pernah berhutang, wallahi taullahi billahi saya tidak pernah berhutang, maka si Amr bebas. Bebas dari tuduhannya. Kalau si Amr enggak mau sumpah, nah di situ ulama berselisih. Ada yang mengatakan sumpahnya dikembalikan kepada si penuduh. Si Zaid bersumpah demi Allah dia hutang kepadaku meskipun saya enggak punya bukti. Gitu ya. Nah, pendapat lain mengatakan tidak perlu bersumpah. Ketika yang dituduh tidak mau bersumpah, itu menunjukkan kalau betul tuntutan si Zaid tadi benar. Ketika si Amr tadi enggak mau bersumpah, menunjukkan benarnya tuntutan si Zaid. Nah, barakallahu fikum. Maka apa tadi hukum al-baqa? Hukum asal, fal aslu baqa'u makan atau bara'u dhimmah, yaitu melihat pada permasalahan. Kalau permasalahannya pada orang itu mempermasalahkan antara bayar hutang atau belumnya, maka hukum asalnya adalah punya hutang. Kalau permasalahannya pada dia itu punya hutang atau tidak, hukum asalnya tidak punya hutang. Nah, disitulah nanti harus jelas siapa yang mudai, siapa yang dia itu harus memberikan bukti, dan siapa mudah alai, dan siapa yang harus bersumpah untuk membebaskan tuduhan. Nah, yang mana bersumpah ini ketika tidak ada bukti. Kalau ada bukti, ya kita beramal dengan bukti, gitu ya. Meskipun ternyata buktinya misalkan palsu, ada saksi jadi bukti, tapi saksi palsu, maka diberikan kepada perkaranya kepada bayina tadi meskipun saksi palsu. Nah, nanti di akhirat hukumnya lain. Kenapa? Karena qadi atau hakim dia menghukumi berdasarkan dohir, menghukumi berdasarkan dohir yang ada. Nah, bu, barakallahu fikum. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang aku berikan hukum baginya yang dia itu tidak halal untuknya, maka itu adalah neraka yang diberikan kepadanya. Artinya apa? Keputusan qadi, keputusan hakim tidak merubah hakikat dari suatu hukum. Tidak merubah hakikat dari suatu hukum. Nah, meskipun ada bayina, tapi bayina tersebut palsu, diakui oleh hakim, dimenangkan, namun hakikat di sisi Allah tetap palsu. Yang diambilnya adalah api neraka, yaitu dosa, ancaman dosa masuk neraka, ya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa kadzalika law da'a insanun istihqaqu istihqaqan fi waqfin aw mirathin. Demikian juga kalau ada orang yang mengaku berhak dalam perkara wakaf atau mirath atau dalam perkara warisan. 6. Asbabul mirath. Apa asbabul mirath? Sebab-sebab seorang itu berhak mendapat warisan ada berapa? Ada 3, yaitu karena nasab, hubungan darah, kemudian karena nikah, hubungan pernikahan. Yang ketiga karena wala. Karena wala itu perkara membebaskan budak. Qala fa alaihi iqamatul bayyinah lati tathbutu sababul ladzi yastahiqu bi dzalik. Maka dia mesti menegakkan bukti yang menjadi sebab dia berhak untuk mendapatkan tuduhan tersebut, mendapatkan apa yang dituduhkan. Wa illa lam yathbut lahu syai'un. Nah, wa illa di sini wa illam ya'ti bil bayyinah. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, lam yathbut lahu syai'un, maka dia tidak mendapatkan apapun. Wal bayyinatu fil amwal wa huquqiha wa syurutiha wa wathaqaiha imma syahidan adlan. Dan bayyinah dalam bukti, bayyinah dalam perkara harta dan hak-hak dan syarat-syaratnya dan wasaiknya, perkara yang menjadi penguatnya, imma syahidan, baik berupa 2 saksi adlan yang adil, aw rajulun wa imra'atan, atau bisa berupa seorang laki-laki dan 2 wanita, aw rajulun wa yaminun mudda'i, atau bisa juga saksi seorang laki-laki bersama dengan sumpahnya, sumpah orang yang menuduh, saksi seorang laki-laki dan sumpah orang yang menuduh, aw da'wahu, atau wa da'wahu wa nuqulul mudda'i alaihi, atau tuntutan dia dan mundurnya orang yang dituntut dari sumpah, nuqulul mudda'i alaihi anil yamin. Fa in kana al malu biyadi man la yad'ihi li nafsihi, kalau harta tersebut ada di tangan orang yang tidak mengaku milik dirinya, kal multaqit wa nahwihi, seperti orang yang menemukan barang. Nah, orang menemukan barang, dia mengatakan harta ini bukan milik saya, gitu ya. mengakui kalau harta tersebut bukan miliknya. Kal multaqid, seperti orang yang menemukan barang. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Fabayyinatul mudda'i an yasifahu bisifatil mu'tabara. Maka bukti dari orang yang mengaku kehilangan barang tersebut dengan memberikan sifat-sifat yang jelas. Fal wasfu qa'imun maqamush shuhud, maka sifat tersebut menjadi memiliki kedudukan sebagai saksi fil amwal, dalam perkara harta, yaitu ketika ada seorang yang mengatakan ini saya memiliki harta, namun harta ini bukan harta saya. Siapa yang memilikinya silakan datangkan bayina, datangkan bukti. Nah, maka orang yang merasa kehilangan mengatakan harta tersebut berupa uang sejumlah 1 juta terdiri dari 500 ribu berupa 100 ribuan, 50 ribu berupa 10, yaitu yang 100 ribu berupa 5, yang 50 ribu berupa berjumlah 10. Nah, sesuai dengan sifat-sifatnya. Itu disebut sebagai bayina, yaitu berupa pensifatan tadi, bayinanya. Maka diberikan kepada orang yang memberikan sifat tadi. Bagaimana kalau ada dua orang yang datang memberikan sifat yang sama? Nah, di situ nanti ada perincian lagi ya, bisa lihat di Syarah Ibnu Rajab. Nah, kalau fal wasfu qa'imun maqamu syuhud, maka sifat itu menempati posisi sebagai saksi fil amwal, pada harta. Pensifatan tadi yang merasa hartanya hilang. Allati la yad'iha man hiya biyadihi. Nah, yang mana penuntut tersebut adalah orang yang hartanya bukan pada tangannya, yaitu pada tangan orang lain, yaitu orang yang mengaku hartanya hilang. Wa jami'u da'awa muhtajatun ila hadzal asli. Dan semua tuntutan, semua pengakuan butuh kepada kaidah ini, yaitu kaidah al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Muhtajatun ila hadzal asli wa yuqaribu hadhil qaidatul wa yuqaribu hadhil qaidah al-aslu alladhi ba'dahu wa yuqaribu hadhil qaidata al-aslu alladhi ba'dahu. Dan yang dekat artinya dengan kaidah ini adalah kaidah yang akan datang setelahnya, wa huwa, yaitu al-qaidatul hadiyata asyara, kaidah yang ke-11. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai dari kaidah 10. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan pada kaidah yang 11. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Naam. Mohon diingatkan kalau ada kesalahan untuk diperbaiki pada pertemuan mendatang. Subhanakumullahi wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.